Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita berjumpa di Masjid Agung Pangkajene, Kabupaten Sidrap, untuk sedikit melakukan kajian Islam. Karena terbatasnya waktu, sementara kajian ini membutuhkan waktu yang lebih panjang, maka secara singkat telah diketahui bersama bahwa materi kita pada malam hari ini berjudul mewaspadai radikalisme dan bahaya paham Syiah. Acara ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk kerjasama, sikap saling menolong dengan kaum mukminin secara umum dan pemerintah Republik Indonesia secara khusus, yang pada beberapa tahun terakhir ini ditimpa oleh musibah besar yang terus mengancam eksistensi umat Islam di negeri ini dan bahkan eksistensi bangsa dan negara ini. Musibah itu adalah terus bermunculannya radikalisme yang tak henti-hentinya. Islam sebagai agama yang selalu menanamkan kasih sayang, Islam sebagai agama yang selalu tindak tanduk umatnya, amal perbuatan umatnya didasarkan di atas bimbingan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah nabinya, bahkan dalam sejarahnya, tidak mengenal radikalisme. Tapi agama Islam sebagai agama yang wasatan, agama yang menentang ekstremisme, baik ekstrem kanan yang mengatasnamakan agama maupun ekstrem kiri yang cenderung meremehkan dan melecehkan agama. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat yang penuh kedamaian, syariat yang menjaga hak-hak manusia dan kehormatannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dan mengajarkan keindahan Islam. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap umat manusia ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam waktu yang sangat singkat ini penting disebutkan yang pertama sebab-sebab munculnya radikalisme. Yang pertama adalah jauhnya umat Islam dari bimbingan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Umat Islam tersibukkan dengan berbagai ilmu selain daripada ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Sehingga ketika datang kepadanya atau kepada putra dan putrinya kaum radikalis membawa syubhat, kerancuan berpikir di dalam memahami agama, dia larut dan ikut bersamanya. Karena kaum radikalis tersebut juga menampilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Kaum radikalis sering menamakan atau mengatasnamakan tindakan teror yang mereka lakukan di muka bumi ini dengan atas nama jihad fisabilillah. Saya yakin tak ada seorang muslim yang tidak beriman dan tidak mengingkari atau tidak mau meyakini bahwasanya al-jihad, berjuang di jalan agama Allah, adalah bagian daripada Islam. Tidak cukup 10 dan 20 ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk berjihad, berjuang membela agama Allah. Tidak cukup waktu pula untuk saya sebutkan ayat-ayat tersebut. Tidak pula 10-20 hadis Rasul yang berisi perintah atau himbauan, ajakan dan pujian terhadap amalan jihad ini. Sehingga setiap muslim pun beriman, yakin bahwasanya jihad bagian daripada Islam, sebagaimana solat, zakat, puasa, haji, sedekah bagian daripada Islam. Hanya saja, ketika seorang muslim tidak mengerti, tidak berilmu tentang apa itu jihad, apa persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, kapan boleh dilaksanakan dan dalam bentuk apa, maka saat itu seorang hamba muslim akan terseret ketika mendengar ayat-ayat seruan jihad tanpa peduli ketentuan-ketentuannya. Jihad dalam Islam sebagai amalan yang mulia terbimbing, tidak boleh diterapkan secara serampangan, tidak boleh diterapkan secara emosional rata, tidak demikian. Jihad dalam Islam terbimbing dengan bimbingan ilmu. Sebagai contoh saja, dalam jihad Rasulullah membimbingkan beberapa ketentuan. Di antara ketentuan itu adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan. Dahulu Nabi ketika mengutus sebuah pasukan tempur, maka beliau memberikan wasiat kepada pimpinan tempur dan pasukan tempur. Wasiat dan nasihat dimulai dengan nasihat untuk bertakwa agar perjuangannya benar-benar karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan lain. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan, wala tamthulu, jangan kalian melakukan muthla. Muthla itu dalam bahasa kita mutilasi, mencincang tubuh mayat atau jenazah lawan, walaupun dia seorang yang kafir. Tidak boleh dilukai tubuhnya setelah dia mati, dan tidak boleh dibunuh dengan cara-cara yang sadis. Sementara kita melihat dan mendengar berbagai kelompok yang mengklaim berjihad, memerangi kaum kafir, mereka menerapkan cara-cara yang sadis, tidak berperi kemanusiaan. Lawan sudah dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tetap mereka membunuhnya dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Ada yang di antara mereka dalam keadaan tidak berdaya, dibelah perutnya. Ada di antara mereka yang diledakkan tubuhnya. Ada di antara mereka yang dibakar dengan api. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan dalam keadaan terikat seluruh kaki dan tangannya. Semua ini bentuk penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Saya yakin seorang muslim yang tahu satu permasalahan ini saja, dia tidak akan tergiur, tidak akan tertipu dengan seruan kaum radikalis yang mengatasnamakan jihad fisabilillah. Contoh kedua, dalam hadis yang sama, Rasulullah menyatakan, "Wala taqtulu walidan," dan jangan kalian, wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Sementara yang dilakukan oleh kaum radikalis, baik yang mengatasnamakan gerakan ISIS ataupun yang semisalnya, tidak peduli anak kecil dibunuh, bahkan dengan cara pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam hadis lain diberitakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin marra 'ala al-qatla faraa imra'atan maqtula faqala ma kanat hadhihi lituqtal. Suatu hari pasca sebuah peperangan, Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap jenazah-jenazah dan korban perang, termasuk korban perang kaum musyrik atau kaum kafir. Tiba-tiba Rasulullah mendapati mayat seorang wanita terbunuh. Maka Rasulullah dengan nada yang keras, dengan penuh marah, mengatakan, sungguh wanita seperti ini tidak pantas untuk dibunuh, tidak layak untuk dibunuh. Demikian Islam, begitu indahnya sekalipun dalam peperangannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum radikalis membisikkan syubhat, kerancuan berpikir bahwa orang-orang kafir harus dibunuh. Demikian mereka kemudian menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka letakkan bukan pada tempatnya. Mereka mencomot hadis-hadis Rasul yang mereka artikan dan mereka tafsirkan bukan pada tempatnya. Kaum kafir dalam Islam tidak semuanya boleh dibunuh. Kaum kafir dalam Islam diklasifikasi, yang saya tidak cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu. Begitu juga di antara seruan kaum radikalis untuk mempengaruhi anak-anak muda, terkhusus dan tak luput sebagian orang-orang tua, untuk mendukung paham mereka dan gerakan mereka, mencomot beberapa ayat Al-Quran, antara lain firman Allah, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, yakni hukum Al-Quran, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Demikian ayat ini menyatakan. Namun, wahai saudaraku se-Islam dan se-iman, tidak demikian ayat ini ditafsirkan. Tidak demikian ayat ini diamalkan. Yang kemudian dengan itu, kaum radikalis memvonis semua pemerintahan umat Islam sebagai pemerintahan yang kafir, yang wajib untuk diperangi. Sehingga dengan itu, muncullah tindakan teror, pengeboman, penembakan terhadap aparatur pemerintah dan yang lainnya di Indonesia dan di luar Indonesia. Apa sebabnya? Karena mereka telah memvonis pemerintah-pemerintah ini sebagai pemerintah kafir. Dengan itu, karena kafir, wajib untuk diperangi. Tidak demikian ayat ini difahami. Sekali lagi, karena terbatasnya waktu hingga tibanya waktu Isya, saya pun tidak mampu menyebutkan bantahan secara lengkap. Tapi secara global, saya katakan, di antara sebab terbesar terseretnya kaum muda muslim dalam tindakan radikal bersama kaum radikalis, karena jauhnya umat Islam, terkhusus pemudanya, dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi. Kemudian umat sangat membutuhkan dalam upayanya memahami Al-Quran, tafsir dan kandungan hukumnya, dalam memahami hadis Nabi, makna dan kandungan hukum serta syariatnya, untuk kembali kepada sistem pemahaman dan penerapan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik. Rasulullah menyatakan, khairun nas alladhi ana fihim. Sebaik generasi adalah generasi yang aku hidup bersama mereka, yaitu para sahabat Nabi yang menerima Islam, belajar Al-Quran, cara membaca dan pemahaman serta tafsirnya dari Rasulullah secara langsung. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah binti Umar, dan yang lainnya. Maka wajib bagi umat Islam yang hidup di masa ini untuk merujuk kembali kepada generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat Rasul yang kemudian diikuti oleh para ulama di masa tabi'in pada generasi berikutnya, diikuti oleh generasi tabi'ut tabi'in di masa para ulama kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Hasanul Basri, dan yang lainnya dari para ulama Islam. Kita wajib mempelajari khazanah ilmu mereka. Umat harus dibangkitkan semangat belajar Islam. Islam tidak hanya cukup dengan modal semangat, tapi Islam harus diterapkan dengan ilmu. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara sebab terus bermunculannya radikalisme adalah kebiasaan sebagian umat Islam mengkritisi pemerintahnya secara terbuka. Kekurangan dan kesalahan pemerintah dibahas di media-media massa. Kekurangan dan kesalahan pemerintah dibahas di mimbar-mimbar, di buletin dan di majalah-majalah, sehingga akhirnya masyarakat semakin membenci pemerintahnya. Masyarakat semakin tidak percaya pada pemerintahnya. Muncul keputusasaan dari masyarakat untuk melakukan perubahan dan pembenahan. Di saat itu, khususnya kaum muda mengambil jalan pintas untuk melakukan perubahan, untuk melakukan ingkar mungkar menurut yang mereka yakini. Akhirnya mereka membunuh, menembak, mengebom, dan yang lainnya. Sebagai keyakinan bahwa ini sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap kesalahan penguasa. Sebagai akibat, banyaknya umat Islam yang berbicara tanpa kontrol, membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan yang lainnya, menjadi konsumsi umum, bahkan tak luput di masjid-masjid, di mimbar Jumat atau khutbah hari raya. Sebagian penceramah berbicara tentang aib-aib pemerintah. Tidak demikian Islam mengajarkan. Tidak demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Salah satu contoh hadis Rasul dalam kesempatan yang singkat ini. Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan terhadap penguasa, kata Nabi, jangan ditampakkan secara terbuka. Kenapa? Karena ketika nasihat dan kritikan disampaikan secara terbuka, pemerintahnya tidak mendengar nasihat tersebut, yang mendengar adalah masyarakat. Masyarakat dengan beragam pemikirannya, dengan beragam kepentingannya, tidak mampu mencerna permasalahan itu. Yang muncul adalah emosi, yang muncul adalah kebencian, sehingga terus melahirkan radikalisme dan terorisme di tengah-tengah umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan singkat ini, tersisa kurang lebih 5 atau 6 menit lagi. Perlu diketahui, di antara kelompok teroris yang mendalangi terorisme sepanjang sejarah, di samping di zaman kita munculnya gerakan Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, ISIS, Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya, ketahui bahwasanya gerakan Syiah merupakan salah satu gerakan teroris dalam sejarahnya. Kaum Syiah telah mendalangi terorisme dan pengkhianatan terhadap negara dimanapun mereka berada. Fakta menunjukkan itu. Kita lihat siapa yang kita kenal dengan Abdullah bin Sabah, pendiri pertama, perintis paham Syiah. Di kota Madinah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupaya melakukan provokasi di tengah masyarakat Madinah, menyebutkan dan mengkritisi kepemimpinan Khalifah Utsman di kota Madinah, bahwa Utsman melakukan korupsi, bahwa Utsman bin Affan tidak adil, pilih kasih, mengangkat gubernur-gubernurnya dari kabilah dan sukunya sendiri, berbagai kedustaan. Namun tidak berhasil Abdullah bin Sabah memprovokasi masyarakat Madinah, karena masyarakat Madinah adalah masyarakat yang berilmu, dekat dengan para ulama, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Sabah melanjutkan upaya provokasinya di negeri Kufah, Irak. Salah satu kota di Irak bernama Kufah. Di negeri itu, Abdullah bin Sabah melakukan provokasi di suku-suku pedalaman, kabilah-kabilah Badui. Dan berhasillah Abdullah bin Sabah di kota Kufah. Berpindah ke Mesir. Di Mesir pun dia melakukan hal yang sama, memprovokasi untuk membenci Khalifah Utsman bin Affan, dinilai sebagai khalifah yang tidak adil, yang berkhianat dan akan menuntut hak rakyat. Maka Abdullah bin Sabah berhasil membawa kekuatan dari Irak dan dari Mesir menuju ke kota Madinah dan berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka singkat cerita, Abdullah bin Sabah dan yang bersamanya berhasil membunuh Khalifah Utsman bin Affan dan istrinya yang mulia Nailah rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, bahkan sebelum itu mungkin kita mengenal suatu tokoh yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia adalah sang pembunuh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Ternyata makam dan kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi diagungkan oleh kaum Syiah di negeri Irak dan di negeri Iran. Diagungkan dan menghimbau kepada umat untuk memuliakan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar bin Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, belum cukup sampai di sana, kaum Syiah dari negeri Kufa Irak berkhianat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib sampai terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sok menampakkan sebagai orang yang cinta kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasul, padahal literatur-literatur Syiah sendiri yang bertebaran di negeri Iran menunjukkan mereka adalah orang yang berkhianat kepada keluarga Rasulullah, terkhusus dalam hal ini Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuhlah Al-Husain, dan sekarang kaum Syiah mengadakan peringatan haul, peringatan wafatnya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, yang mereka adakan pada setiap bulan Muharram. Kalau di Indonesia masih sifatnya mereka mengadakan acara di gedung-gedung dengan menepuk dada dan memanggil Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Kalau di Iran, di Syria, di Irak, mereka menggunakan pedang, pisau, parang untuk melukai dirinya sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas terhadap kematian Husain. Disebutkan oleh para ulama, sebenarnya acara ini diadakan oleh kaum Syiah untuk memprovokasi umat Islam agar benci dan dendam. Terbukti dalam sejarah berkali-kali sejak abad yang keempat, pada tahun 300 atau pertengahan antara 300-400 Hijriah, acara haul kematian Husain dijadikan acara dan ajang provokasi untuk membunuhi umat Islam. Terjadi pula pada abad berikutnya dan abad berikutnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah terhadap negara telah terjadi berulang kali. Salah satu contohnya adalah peristiwa Ibnul Alqami pada abad ke-7 Hijriah, 660 sekian Hijriah, di negeri Baghdad, di masa dinasti Abbasi, di mana salah satu menterinya yang berhasil disusupkan oleh kaum Syiah kepada tubuh pemerintah pada saat itu berkhianat, bekerja sama dengan tentara Mongol, tentara Tartar. Kemudian datanglah tentara Tartar dari Mongol menyerang dinasti Abbasi, hingga akhirnya terbunuh hampir 2 juta muslim di kota Baghdad. Bukan 2.000 muslim, tapi 2 juta muslim, pria, wanita, orang tua dan anak-anak. Pengkhianatan kaum Syiah terhadap negara. Mereka berhasil mencuri Hajarul Aswad, Al-Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, hilang selama 22 tahun. Sehingga jamaah haji dan jamaah umroh bertawaf tanpa melihat Hajarul Aswad. Hingga tahun-tahun ini, ternyata kaum Syiah Iran yang didalangi oleh Iran melindungi gerakan teroris Al-Qaeda, didapati di provinsi Khurasan, salah satu provinsi di negara Iran, salah satu batalion Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden, lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh perwira-perwira tinggi militer Iran. Sejarah ini tertulis dan tidak bisa dielakkan. Begitu juga para petinggi teroris Al-Qaeda, di antara mereka ada yang berdomisili di Iran dengan aman, sementara mereka terus menyerang negara-negara tetangga, negara-negara Kuwait, Saudi Arabia, Qatar dan yang lainnya. Sementara teroris tersebut hidup nyaman di negeri Iran, di negeri Syiah. Maka dalam waktu yang sangat terbatas ini, saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam untuk kembali belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, generasi terbaik, dan yang diwariskan oleh para ulama kita. Kedua, hendaknya seluruh penanggung jawab, para guru, para orang tua, para pendidik di sekolah-sekolah, bahu-membahu untuk melindungi diri dan anak didik mereka dari paham yang membahayakan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi negara Indonesia dari ancaman apapun, termasuk ancaman terorisme, ancaman liberalisme yang juga membahayakan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Allah perjumpakan kita di waktu yang lebih baik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.